Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, izin mau bertanya. Kalau kita adopsi anak laki-laki dari keturunan suami dan anak ini sudah balig, gimana kedudukan mahramnya? Dari mohon keturunan atau saudara? Adopsi anak laki-laki dari keturunan suami dan anak ini sudah balig. Maksudnya baik-baik paham. Mungkin maksudnya saudara. Kalau keturunan suami ya anak tiri, enggak ada masalah lah. Makanya kayaknya salah tulis sajalah. Mungkin saudara suami misalnya anak laki-laki diadopsi. Kita bicara adopsi enggak ada. Jangan ngomong adopsi lagi. Adopsi haram, merubah nasab haram. Kalau Anda merawat anaknya orang boleh. Maksudnya mungkin jangan adopsi deh. Saya merawat anaknya orang dan orang itu kerabatnya suami misalnya ponakan suami. Kalau ponakan suami itu sebetulnya kalau Anda ingin mengambil perempuan saja, sebab perempuan tersebut dengan suami Anda adalah pamannya. Dan perempuan dengan Anda sebagai seorang istri enggak ada masalah, enggak usah mikir kemahraman, ya dah. Tapi kalau yang Anda ambil anak laki-laki kayak tadi. Suami saya mengungut anak dari ponakannya laki-laki. Berarti oranglah lain daripada sang istri. Bagaimana kalau gede? Kalau gede sama dia orang lain. Membuka aurat haram, bersentuhan juga haram, masya Allah. Orang lain, itu anaknya, itu ponakannya suami. Kalau orang lain, lebih lagi dong. Makanya Anda harus waspada urusan ngerawat anaknya orang. Di situ ada batasan-batasan syariat yang harus dipatuhi. Kalau tidak, kita masuk wilayah haram, pengennya kita menolong orang, ternyata membuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Allah alam bissawab.